Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Seorang ahli sufi yang sedang mengadakan perjalanan darat seorang diri, lewatlah dia di sebuah perbukitan yang terpencil. Di perbukitan itu terkenal ada raksasa yang sangat kuat dan kejam. Akan tetapi, karena sang sufi tidak punya waktu lama untuk memilih jalan memutar, maka dengan terpaksa ia melewati perbukitan itu. Tiba-tiba saja, di tengah-tengah perbukitan, sang sufi berhadapan dengan raksasa, setan tinggi besar yang akan menghancurkannya. Hai manusia, beraninya kau melewati daerah kekuasaanku. Apakah kau sudah bosan hidup? Astagfirullahaladzim. Hai raksasa, baik, silakan mencobanya. Kalau kau bisa membunuhku, tapi aku yakin aku bisa mengalahkanmu. Sebab aku sangat perkasa dalam berbagai hal. Lebih dari yang kau bayangkan. Omong kosong, beranmu kecil hanya selutut kakiku. Dan kau hanyalah seorang ahli sufi yang terpikat pada masalah rohani. Kau tak akan bisa mengalahkanku. Sebab aku memiliki kekuatan badannya yang tak tertandingi. Aku 30 kali lebih besar darimu. Sombong sekali kamu. Ingat, kesombonganmu itu akan mengalahkanmu. Baiklah, kalau kau menginginkan uji kekuatan, aku menantangmu. Kau menantangku? Kau menantangku apa? Aku pasti akan mengalahkanmu. Ambil batu ini dan perahlah air di batu ini. Tak mungkin. Tak mungkin ada air dalam batu ini. Kau pasti membohongiku. Coba kau tunjukkan kalau memang batu ini ada airnya. Makanya raksasa besar, kau jangan sombong dulu. Tunggu sebentar. Dalam keremang-remangan, sang sufi mengambil batu itu. Dia juga mengambil sebutir telur dari kantungnya, lalu memerah keduanya, meletakkan tangannya di atas tangan raksasa. Sang raksasa sangat terkesan. Wow, bagaimana kau melakukannya? Raksasa terkejut sekali. Dia berpikir, sang sufi benar-benar bisa mengeluarkan air dari batu tersebut. Namun, sang raksasa yang licik masih mempunyai niatan jahat yang dia pendam. Baiklah, aku mengaku kalah. Mari ku ajak kau ke guaku dan akan kujamu kau malam ini. Kau kuperbolehkan menginap beristirahat di tempatku, sufi. Akhirnya raksasa dan sufi masuk ke sebuah gua yang besar. Gua itu penuh dengan barang-barang milik para pengembara tersesat yang dibunuh oleh raksasa. Kemudian si sufi pengembara pun dijamu makan oleh raksasa. Benar-benar merupakan gua Aladin. Sang raksasa pun membaringkan dirinya dan segera tidur. Sang sufi yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan segera merasa harus bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari raksasa. Tapi sebelum dia tidur, dia mengatur tempat pembaringan di sebelah sang raksasa agar seolah-olah nampak ia masih tidur di samping si raksasa. Kamu pikir aku gak tahu ya? Aku juga bisa membohongimu. Tak lama setelah sufi tersebut pindah tempat, si raksasa pun bangun. Ia mengambil sebatang pohon, kemudian menghajar ahli sufi yang dikiranya masih tidur di sebelahnya itu dengan 7 pukulan yang sangat kuat. Kamu pikir kau kuat? Kemudian sang raksasa melanjutkan tidurnya. Dia tidak sadar bahwa yang dia pukuli adalah batang kayu juga. Sang sufi tertawa dalam diam. Kemudian dengan mengendap-endap ia kembali berbaring di samping raksasa ketika pagi menjelang. Sufi, kau masih hidup. Oi, raksasa, sudah pagi. Kau sudah bangun. Iya, aku sudah bangun dari tadi. Guamu ini sangat menyenangkan sekali. Tidurku sangat nyenyak banget. Tetapi aku baru saja digigit nyamuk 7 kali nih. Kau harus menyingkirkan nyamuk itu. Hah? Nyamuk? Cuma nyamuk? Iya, betul, raksasa. Kalau buat tubuhku yang kuat ini sih, tidak masalah. Tapi aku kan tidak tahu kalau tubuhmu nanti bisa digigit nyamuk itu. Baiklah, terima kasih. Dan sebagai gantinya, sekarang kau boleh ambil jasa harta yang kamu inginkan. Terima kasih, raksasa. Aku cuma ingin mengambil tongkatmu saja. Kelihatannya cocok buatku. Hah, tapi... Akhirnya Song Sufi pergi dengan selamat dari raksasa itu. Dia pun mengambil senjata paling berharga dari raksasa. Sehingga akhirnya raksasa itu kehilangan kekuatannya. Dan akhirnya gunung tersebut menjadi aman. Jangan pernah bersikap sombong. Karena kesombongan itulah yang akan menghancurkan kita. Pergunakan kecerdasan kita untuk mengalahkan kekejaman. Semua pasti akan ada pemecahan masalahnya. Bukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.